Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan ya pembacaan dari kitab Syarah Durus Al-Balaghah, dan masih tersisa pada kitab pembahasan tentang Balaghatu Al-Mutakallim. Qauluhu, ucapan al-musannif, wa Balaghatu Al-Mutakallim, dan juga balaghahnya al-mutakallim. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, mengomentari ucapannya al-musannif, nahnu law aradna an na'khudha bi kalamil mu'allif hadha, kita seandainya kita mengambil ucapan al-mu'allif ini, seandainya kita menganggap mengamalkan ucapan al-mu'allif ini, apa ucapan al-mu'allif di akhir-akhir? Ucapannya adalah wajib atas para penuntut al-balaghah untuk dia mengetahui, menguasai ilmu lughah, sharaf, nahu, ma'ani, dan al-bayan. Wajib agar nalurinya selamat, wajib untuk dia banyak membaca kalaman Arab itu. Seandainya kita menganggap atau mengamalkan, mengambil ucapannya al-musannif ini, kana minal ana ruja'na, maka niscaya mulai sekarang kita mundur, menyerah. Ya, tidak mau lagi mempelajari al-balaghah. Idza kana ilmu al-balaghati yatatallabu kulla hadza. Apabila ilmu balaghah yatatallabu kulla hadza, menuntut perkara-perkara ini semua, yakni al-lughata was-sarfa wan-nahwa wal-ma'aniya wal-bayan. Ilmu lughah, sharaf, nahwu, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Wa kaunal insana minna salima adz-dzauqi, dan juga menuntut agar manusia di antara kita yang mempelajarinya dalam keadaan nalurinya selamat. Ya. Instingnya bagus. Katsirul ittila'i 'ala kalamil 'arabi, banyak membaca ucapannya orang-orang Arab. Ma'nahu an naqul, maka maknanya adalah kita katakan minal an raja'na, sudah dari sekarang kita mundur saja. Ya, tidak perlu kita melanjutkan. Wala da'ya lil balaghah, tidak ada tuntutan untuk kita mempelajari al-balaghah. Lakinni aqulu lakum, akan tetapi kata Syekh rahimahullah, aku katakan kepada kalian, hadza ghairu sahih abada, yang seperti ini tidak benar selamanya. Yani kita mundur, tidak mau melanjutkan untuk mempelajari ilmu ini dengan alasan tadi. Ya, al-musannif mengharuskan agar kita menguasai dengan baik lughah, sharaf, nahwu, ma'ani, bayan, dan seterusnya. Wa sata'lamuna dhalika insyaallah min dirasati hadzal fan. Dan kelak kalian akan mengetahui hal itu insyaallah dari di sela-sela pembelajaran bidang ilmu ini. Hadzal fan, bidang ilmu ini, al-insanu bidzauqihi yashtaqu ilayhi, manusia dengan nalurinya, dengan instingnya akan merindukannya. Wa tajiduhu nasyitan daiman fi qira'ati, dan kamu akan dapati manusia yang mempelajarinya semangat selalu untuk membacanya. Wa sayatabayyanu insyaallah, dan sebentar lagi akan jelas insyaallah. Ilmu al-ma'ani, ilmu al-ma'ani, makna dari atau definisi dari ilmu al-ma'ani adalah huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafdhil arabiyyi allati yutabiqu biha muqtada al-hal. Ilmu yang dikenali dengannya keadaan-keadaan lafaz Arab yang mencocoki muqtada al-hal, keadaan, situasi, dan kondisi yang menuntutnya. Ya, ilmu yang dikenali dengannya tentang keadaan-keadaan lafaz bahasa Arab yang mencocoki, ya, keadaan, situasi, dan kondisi. Ya, situasi dan kondisi yang seperti ini, bagaimana? Ya, keadaan lafaz-lafaz yang tepat. Fatakhtalifu suwarul kalami liikhtilafil ahwal, maka tentunya berbeda suwarul kalam, gambaran-gambaran, bentuk-bentuk al-kalam, kalimat, liikhtilafil ahwal, sesuai dengan perbedaan keadaan-keadaan. Jadi tidak disamaratakan. Ya, ucapan itu, lafaz-lafaz yang digunakan itu, ya, tapi menyesuaikan keadaan. Likulli maqam maqal. Pada setiap keadaan, situasi dan kondisi ada ucapan yang tepat, yang pas untuknya. Yang itu tidak cocok, tidak pas untuk diterapkan pada situasi yang lain. Misalu dzalika qauluhu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ucapannya bangsa jin. Wa anna, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa anna la nadri, sungguh kami tidak mengetahui, asharrun urida biman fil ardi, apakah kejelekan yang dikehendaki untuk penduduk bumi ini. Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Rabb mereka menginginkan kelurusan, kebaikan bagi mereka. Lihat, perhatikan, ya, di sini ada balagha yang sangat tinggi dari ucapannya al-jin. Ada ilmul ma'ani di situ yang diterapkan oleh bangsa jin. Fa inna ma qabla am suratun min suwaril kalami tukhalifu surata ma ba'daha. Sesungguhnya kalimat yang datang sebelum am, apa itu yang sebelum am? Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi. Ini kalimat sebelum am. Iya. Sesungguhnya kalimat yang sebelum am adalah satu bentuk dari bentuk-bentuk kalam yang tukhalifu surata ma ba'daha, berbeda bentuknya dengan kalam yang datang setelah am, yaitu arada bihim rabbuhum rasyada. Kenapa berbeda? Ya, karena perbedaan kondisi, perbedaan tuntutan keadaan. Ya, li'anna al-ula fiha fi'lul iradati mabniyun lil majhul. Sebelumnya kita perlu mengetahui mana sih perbedaan, ya, yang ada pada kalam sebelum am, dan mana perbedaannya dengan apa, ataupun ya mana perbedaan kalam yang sebelum am dengan yang setelahnya. Dijelaskan di sini, li'annal ula fiha fi'lul iradati mabniyun lil majhul. Karena pada kalam yang pertama, yang sebelum am, fiha fi'lul iradah. Di situ disebutkan fi'lul iradah, fi'il, ya, yang berupa kehendak, ya kan? Mabniyun lil majhul, disebutkan fi'il tersebut dalam bentuk mabni lil majhul. Asharun urida, urida itu mabni lil majhul dari arada. Mabni lil majhulnya urida. Ya. Kemudian wasaniyata, dan pada jumlah atau kalam yang kedua, fiha fi'lul iradah mabniun lil ma'lum. Pada yang kedua, di dalamnya ada fi'l iradah yang dibentuk di atas mabni lil ma'lum. Am arada, arada bihim rabbuhum rasyada. Ya, ini namanya keadaan dari lafaz. Ya. Kenapa berbeda antara keadaan lafaz-lafaz yang ada pada sebelum am dengan yang setelahnya? Karena walhalu da'i lidzalika nisbatul khair ila ilaihi subhanahu. Karena memang tuntutan keadaannya berbeda. Walhalu da'i lidzalika nisbatul khair ilaihi subhanahu. Adapun pada kalam yang kedua, kenapa fi'il datang dalam keadaan mabni lil ma'lum, yaitu arada? Apa faktor pendorongnya yang menjadikan datangnya fi'il dalam keadaan ma'ni lil mabni lil ma'lum? Wal halu da'i li dzalik, faktor pendorongnya adalah nisbatul khair ilahi subhanahu wa ta'ala fi tsaniyah. Faktor pendorongnya adalah penyandaran kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kalam yang kedua. Karena di situ konteksnya adalah menyandarkan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebutkan fiilnya dalam bentuk mabni lil ma'lum. Ya, agar disebutkan di situ fa'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena konteksnya lagi memuji Allah, menyandarkan kebaikan kepada Allah, sehingga pas kalau disebutkan fiilnya mabni lil ma'lum, disebutkan di situ fa'ilnya. Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Rabb mereka menghendaki bagi mereka kelurusan, kebaikan. Wa man'u nisbati syarri ilaihi fil ula, dan pendorong, faktor pendorong ya, disebutkannya fi'il dalam bentuk mabni lil majhul pada kalam yang pertama adalah man'u nisbati syarri ilaihi fil ula, mencegah penyandaran kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kalam yang pertama. Ah itu. Jadi pada kalam yang pertama disebutkan fi'ilnya dalam kondisi mabni lil majhul, tidak disebutkan fa'ilnya. Ini ta'adduban ma'allah, dalam rangka beradab kepada Allah, yakni tidak menyandarkan, tidak menisbatkan kepada Allah kejelekan. Dan itu yang seharusnya. Ya, karena nanti akan disebutkan ya, Rasulullah SAW, syarru laisa ilaik, yang namanya kejelekan tidaklah disandarkan kepadamu. Kemudian pada kalam yang kedua, ya, pada kalam yang kedua disebutkan fi'ilnya dalam keadaan mabni lil ma'lum, karena siapnya konteksnya lagi memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Rabb mereka menghendaki bagi mereka kebaikan. Karena di sini ya kebaikan yang dikehendaki, maka disebutkan fa'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang pertama karena kejelekan yang dimaukan, maka tidak disebutkan fa'ilnya, meskipun segala sesuatu itu yang baik dan buruknya tentunya dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya kejelekan itu tidaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas satu dari tiga sisi. Kejelekan tidaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas satu dari tiga sisi. Sisi yang pertama yaitu al-umum, keumuman. Ya, keumuman. Sisi yang pertama disebutkan penyandaran tersebut dalam kondisi al-umum. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Lihat, Allahu khaliqu kulli syai, segala sesuatu tentunya ada yang baik dan ada yang buruk. Disandarkan di situ di dalamnya apa? Adanya kejelekan juga, cuma pada umum, keumuman makhluk ya. Allahu khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu, tentunya segala sesuatu ada yang baik dan yang buruk. Ya. Meskipun kalaupun Allah takdirkan dan Allah ciptakan keburukan, maka tidak ada keburukan yang mahab murni. Mesti di balik keburukan tersebut ada kebaikan, ada hikmah yang besar. Ya, seperti penciptaan iblis itu bagi iblis sendiri kejelekan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kejelekan yang murni. Dengan Allah ciptakan iblis, maka dihasilkan yang namanya jihad melawan iblis dan bala tentaranya. Dihasilkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang lulus melawan ujian yang datang dari iblis dan bala tentaranya. Al-muhim yang pertama, sisi yang pertama, kejelekan bisa didhafahkan kepada Allah apabila dia masuk kepada keumuman. Ya, keumuman ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahu khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Adapun kalau secara khusus diidhafahkan, maka tidak boleh. Seperti Allahu khaliqu iblis misalkan, tidak boleh. Ya, meskipun Allah yang menciptakannya. Kenapa? Ya, karena asyar tidak diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam keadaan umum. Kemudian sisi berikutnya, disandarkannya kejelekan itu kepada Allah tidak secara langsung, tapi kepada sebab yang melakukannya. Sebab yang melakukannya. Seperti min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk. Ya, dari aku berlindung kepada Allah dari kejelekan makhluk. Ya, sekarang makhluk siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Min syarri ma khalaq, dinisbahkan di situ kejelekan kepada sebabnya, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti dalam ayat ucapannya Khadir ketika melakukan perjalanan bersama Nabi Musa, fa aradtu an a'ibaha, maka saya menghendaki saya ingin untuk melobangi perahu tersebut yang dimiliki oleh al-fuqara. Lihat di sini al-Khadir, di antara adabnya beliau menisbahkan kepada dirinya perbuatan melobangi, ya, melobangi perahu yang secara sepintas sepertinya kejelekan. Ya. Ya. Meskipun ya pada hakikatnya di situ ada kebaikan. Tapi Khadir menisbahkan kepada dirinya faradtu an a'ibaha, padahal dengan perintah siapa Nabi Khadir melakukannya? Tentunya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ayat yang lanjutan, ya. Lihat wa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma. Ketika dikendaki kebaikan, maka di situ disandarkan kepada Allah. Wa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma, tentang kisahnya dua anak yatim itu yang memiliki harta yang tertimbun di dalam rumah yang mau roboh, ya. Wa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma, dan Rabbu menghendaki untuk dua anak yatim ini sampai masa dewasanya. Ini kebaikan disandarkan kepada Allah, Rabbuka. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kejelekan disandarkan kepada Allah dalam keadaan dibuang pelakunya, dibuang fa'ilnya, seperti dalam ucapannya jin tadi. Ya. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi. Ya. Ah, itu sisi kejelekan, ya, hukum asalnya tidak boleh disandarkan kepada Allah, kalaupun disandarkan tapi di atas satu dari tiga sisi tadi, keumuman, didhafahkan kepada sebab yang melakukannya, atau dibuang fa'ilnya. Baik, kita lihat syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qawluhu asyarah, qawluhu ilmul ma'ani, ucapan al-musannif ilmul ma'ani. Hadha minal balaghah, ilmu ma'ani termasuk balaghah. Wa anna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Hadha yaquluhu al-jin, ucapan ini diucapkan oleh al-jin. Wa lam yaqulu, dan mereka bangsa jin, kaum jin, tidak berkata asharun aradallahu, apakah kejelekan yang dikehendaki oleh Allah biman fil ardi, kepada penduduk bumi ini. Ma'a anna al-iradata iradatullah, padahal kehendaknya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kejelekan terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka bangsa jin dengan adabnya tidak menyandarkan itu kepada Allah. Lakin tahashiyan li idafatil iradati ila Allah, tapi mereka tidak menyebutkan pelakunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahashiyan, karena menghindari penyandaran iradah kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka berkata urida biman fil ardi, yang dikehendaki kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini. Fabanau al fi'la, maka jin, orang jin-jin itu membentuk fi'il, yaqulul mu'allif, berkata al-mu'allif lil majhul, membentuk fi'ilnya untuk yang majhul. Ya. Wa nahnu naqul, dan kami lebih memilih lima lam yusamma fa'iluh, membentuk fi'ilnya untuk, ya, fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini kan nama lain dari mabni lil majhul, yaitu ma lam yusamma fa'iluh atau mughayyirus shighah. Kata beliau, kita lebih memilih istilah lima lam yusamma fa'iluh untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya. Karena kalau dikatakan tadi urida biman fil ardi majhul, kurang tepat kalau majhul fa'ilnya. Sudah diketahui fa'ilnya Allah Subhanahu wa taala, cuma dalam rangka beradab kepada Allah tidak disebutkan. Ya. Kalau misalkan suriqa al-mata', benda itu dicuri, ya mungkin mabni lil majhul, karena pencurinya tidak tahu siapa. Ya, kama 'abbara dzalika Ibnu Malik rahimahullah fil Alfiyah, wa kama huwa wadhih, sebagaimana ungkapan ini diungkapkan oleh Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya, dan juga sebagaimana itu yang lebih wadih, jelas. Fa inna qawlahu ta'ala, sesungguhnya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Al-Khaliq ma'lum, penciptanya ma'lum, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disebutkan karena sudah ma'lum, dan agar lebih ringkas tentunya. Lakin bunyal fi'lu lima lam yusamma fa'iluh, tapi fi'il di situ dibentuk untuk, dengan bentukan yang diperuntukkan bagi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Kemudian jumlah yang kedua, am arada bihim rabbuhum rasyada. Hadhihi jumlah mutabiqatun li muqtada al-hal. Jumlah ini, ya ini, yang disebut dengan ahwalul lafzi al-arabi. Mutabiqatun, mencocoki li muqtada al-hal, keadaan yang menuntut. Ya. Kenapa? Lianna muqtada al-hal, karena keadaan yang menuntut adalah alla tudhifu syarr ila Allah. Agar jangan sampai engkau menyandarkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, asyarru laysa ilaik, kejelekan tidaklah disandarkan kepadamu. Ya. Ammal khairu fayudhafu ila Allah, adapun kebaikan maka ia disandarkan kepada Allah. Li'annahu khair, karena dia kebaikan. Ya, wa li hadza qalu am arada bihim rabbuhum rasyada. Oleh karenanya mereka mengatakan am arada bihim rabbuhum rasyada wa lam yaqulu am arada Allah, dan tidak mengatakan am arada Allah. Di sini ada ilmu bain berikutnya, di mana mereka bangsa jin lebih memilih am arada bihim rabbuhum, bukan am arada bihim Allahu. Kenapa? Li'anna ar-rabba akhassu fi ma yata'allaq bi af'ali ar-rabb, karena rabb maknanya lebih khusus pada perkara-perkara yang berkait dengan rububiyah, penciptaan, pengaturan, yang menghendaki kejelekan dan keburukan, ini berkait erat dengan sifat rububiyah, lebih khusus dia. Ya, minal ilah, daripada ilah. Kalau ilah berkait dengan ibadah. Ya. Nah, itu. Kemudian bab yang pertama dari ilmu al-ma'ani, al-babul awal al-khabaru wal-insya'. Bab yang pertama tentang khabar dan insya. Ya. Al-khabar dalam pembahasan ini, ya, tidak seperti al-khabar ini bahas dalam ilmu nahwu, yang dia adalah pasangannya mubtada, pelengkapnya mubtada. Bukan itu, ini bukan al-khabar di sini. Dan di sini al-khabar adalah lawannya al-insya. Apa itu al-khabar, apa itu al-insya, nanti akan datang. Kullu kalamin fahuwa imma khabarun wa insya. Setiap kalam, maka kalam tersebut kalau bukan bentuknya khobar, maka mesti dia bentuknya insya. Ya. Apa itu al-khobar? Dhabitnya, wal-khobaru ma yasihu an yuqala liqailihi innahu sadiqun fihi au kadhib. Ya. Kalam yang bentuknya khobar adalah kalam yang bisa untuk dikatakan kepada pengucapnya, innahu sadiq. Bahwasanya dia yang mengucapkan khobar ini jujur padanya, atau kadhib ataupun dusta. Contoh, safara Muhammadun, Muhammad safar, wa Aliun muqimun, dan Ali muqim. Ketika ucapan orang yang berkata safara Muhammad sesuai dengan kenyataannya, maka bisa dikatakan innahu shadiq, bahwasanya si pembicara itu betul, benar. Adapun kalau salah, ternyata Muhammad tidak safar, maka bisa dikatakan innahu kadhib, dia dusta. Demikian pula Aliun muqim. Ini bentuk kalam khobariyah. Kenapa? Karena bisa dikatakan kepada si pengucapnya innahu shadiq, karena mencocoki, kalau mencocoki kenyataan. Atau dikatakan innahu kadhib, kalau tidak mencocoki kenyataannya. Nah itu. Wal insya'u ma la yasihu an yuqala liqa'ilihi dhalik. Adapun insya', kalam yang berupa insya', adalah kalam yang tidak benar, tidak tepat, tidak pas untuk diucapkan kepada pengucapnya hal itu, yakni tidak bisa dikatakan innahu shadiq atau innahu kadhib. Seperti ucapan seorang yang berkata kepada musafir, ya Muhammad, safarlah wahai Muhammad, bisa tidak dikatakan anta shadiq, engkau benar, enggak pas. Atau anta kadhib, bisa enggak, tidak benar, tidak pas. Aqim ya Ali, bangun wahai Ali, tidak bisa dikatakan anta kadhib, engkau dusta. Atau anta shadiq, tidak bisa. Ya. Juga seperti contoh, hal Zaidun qa'imun, apakah Zaid sedang berdiri, bisa tidak dikatakan anta shadiq, tidak bisa. Atau anta kadhib, tidak bisa. Berarti jumlah istifhamiyah juga termasuk insya, bukan khabar. Ini nanti akan disebutkan macam-macamnya. Wal muradu bisidqil khabar, yang dimaksud dengan khabar, berita yang benar, adalah mutabaqatuhu lil waqi', berita yang mencocoki kenyataan. Wa bikadzibihi, dan yang dimaksud dengan berita yang dusta adalah adamu mutabaqatihi lah. Berita tersebut tidak mencocoki kenyataan. Fa jumlatu aliyun muqim, maka jumlah aliyun muqim in kana nisbatul mafhumatu minha mutabiqan lima fil kharij fasidqun. Maka jumlah aliyun muqim apabila penyandaran mafhum dari jumlah ali muqim ini mencocoki apa yang ada di alam nyata, maka ini jumlah sidqun, dikatakan benar. Ya, jumlah yang kandungannya benar sesuai dengan kenyataan. Wa illa fakadzib, kalau tidak mencocoki apa yang terjadi sebenarnya, maka dia dusta. Ya. Wa likulli jumlatin ruknan, semua jumlah dalam bahasa Arab, apakah jumlah ismiyah ataupun fi'liyah, mesti memiliki ruknan, dua rukun. Ya, kalau salah satu rukunnya tidak ada, maka tidak ada jumlah. Rukun yang pertama mahkumun alaih, dan rukun yang kedua mahkumun bih. Ya, mahkumun alaih dan mahkumun bih. Mahkumun alaih adalah yang dihukumi. Adapun mahkumun bih, yang dihukumi dengannya. Contoh, ya, qama zaidun. Qama Zaidun. Di sini yang dihukumi mana? Zaid. Dihukumi dengan apa Zaid? Dengan al-qiyam, berdiri. Zaidun hadirun. Zaidun hadirun. Zaid dikatakan mahkum alaih, dihukumi. Iya, dihukumi dengan apa Zaid? Al-hudur, kehadiran. Hadirun ini mahkum bihinya, hukumnya yang si Zaid dihukumi dengannya. Wa yusamma al-awwalu musnadan ilaih, yang pertama mahkumun alaih disebut dengan istilah musnad ilaih. Ya, musnad ilaih. Contoh musnad ilaih adalah al-fa'il. Fa'il mesti dia musnad ilaih. Kharaja Muhammadun. Kharaja Muhammadun. Di situ mana musnad ilaihnya? Sesuatu yang disandarinya Muhammad. Ya. Kemudian dia Muhammad fa'il, disitu jelas. Ya. Kemudian juga naibul fa'il, duriba Zaidun, duriba Zaidun. Di situ Zaidun musnad ilaih, sesuatu yang disandarkan kepadanya, sesuatu yang lain ataupun hukum. Wal mubtada alladzi lahu khabar, yang ketiga di antara contoh musnad ilaih adalah mubtada yang memiliki khabar. Zaidun qa'imun. Zaid di situ musnad ilaih. Ya, mubtada yang memiliki khabar. Ini untuk mengeluarkan mubtada yang tidak memiliki khabar. Kalau mubtada yang memiliki khabar, maka dia mesti musnad ilaih. Adapun mubtada yang tidak punya khabar, maka dia masuknya musnad, seperti yang akan dijelaskan di bawah. Wa yusamma tsani, dan yang kedua mahkumun bi disebut dengan musnad. Ya, musnad. Apa contoh musnad yang disandarkan? Yang disandarkan itu berupa hukum. Hukum itu bukan halal haram saja, ya, luas dalam pembahasan ini, yaitu hukum berdiri, diam, hadas lah, kejadian-kejadian, atau ya kejadian-kejadian. Wa yusamma tsani musnadan, yang kedua mahkum bih disebut dengan musnad. Kal fi'li, seperti fi'il. Ya, wal mubtada al muktafi bi marfu'ihi, dan mubtada yang ia mencukupi dengan isim yang dirafakannya. Kita tahu bahwasanya mubtada itu ada dua kan. Yang pertama mubtada yang punya khabar, yang kedua mubtada yang tidak punya khabar. Tapi dia sudah tercukupi dengan marfu'nya. Yang marfu'nya kadang sebagai fa'il, kadang sebagai naibul fa'il. Mubtada yang mencukupkan dari khabar dengan marfu'nya, contohnya aqaimun. Aqaimun az-Zaidani. Aqaimun az-Zaidani. Di situ qaimun mubtada dia. Ya. Az-Zaidani bukan khabar tapi fa'il, fa'il aqaimun. Ya. Yang fa'il tersebut Az-Zaidani sadda masad al-khabar, menduduki, menggantikan posisi khabar. Nah, pada mubtada yang seperti ini yang mencukupkan dengan marfu'nya yang tidak memiliki khabar, mubtada tersebut musnad. Ya, musnad. Musnad ilainya mana? Az-Zaidani. Ya. InsyaAllah tidak terlalu sulit kan, sudah dibahas dalam ilmu nahwu. Ya, kita contohkan lagi enggak apa-apa agar semakin jelas. Ya. Qamat Hindun atau Hindu, qamat Hindu. Mana di situ mahkum alaih atau musnad ilainya hind, ini yang dihukumi, ini yang disandari. Kemudian mahkum bihnya atau musnadnya mana yang disandarkan kepada hind, qamat, yakni al-qiyam, berdiri. Ya. Hindu qaimatun. Hind di situ mahkum alaih, dia mubtada kan? Atau apa? Musnad ilaih, qaimatun, ini mahkum bih atau musnad. Ya. Duribat hind. Hind di situ naibul fa'il. Dia mahkum alaih, yang dihukumi. Iya, yang dihukumi. Atau musnad ilaih. Kemudian duriba di situ apa? Musnadnya atau mahkum bih. Iya. Namat al-bintu. Al-bintu di situ sebagai apa? Mahkum alaih atau musnad ilaih. Namat ini apa? Musnadnya atau mahkum bihnya. Iya. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Araghibun anta. Ya. Di situ raghib adalah mubtada yang mencukupkan dengan marfu'nya. Maka dia sebagai mahkum bih atau musnad. Ya, antanya sebagai mahkum alaih atau musnad ilaih. Ya. InsyaAllah syarahnya dari Syekh Ibn Utsaimin akan kita baca pada kesempatan berikutnya. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdik. Syadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.